Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrayni amin ya rabbil alamin. لو كان لشخص ولد يلزمه عفاف أبيه وبذل له مهر حروة لا يحل له نكاح الأمة وكذا لو وجد دون مهر المثل فقط ووجد حروة ترضى به لم تحل له الأمة في الأصح والله alam. Teman-teman yang dirahmati Allah, masih membahas tentang syarat bolehnya laki-laki menikah dengan budak perempuan. Jadi syarat yang sudah kita pelajari pertama, adamu sodakil hurrah. Syaratnya yang pertama, si laki-laki tersebut tidak menemukan tidak punya mahar yang sesuai dengan perempuan merdeka paling minimal di tempat dia berada. Yang kedua syaratnya, wa khauful anah, khawatir terjadinya fitnah, terjadinya perzinahan kalau dia tidak menikah gitu. Kemudian yang ketiga, adla yakdir ala nikahi hurratin muslimatin, dan dia memang tidak mampu untuk menikahi perempuan muslimah atau juga perempuan kitabiyah yang merdeka. Tidak mampunya itu ya karena mungkin tidak ada perempuan merdeka, atau kalaupun ada ternyata dia mahram, kalaupun ada perempuannya punya penyakit dan seterusnya gitu. Jadi syaratnya tiga itu tadi. Ternyata syaratnya ada lebih dari tiga. Nah, ini kita baru tiga nih. Walau kana li syakhsi waladun yalzamuhu i'fafu abihi. Kalau seandainya ada orang, dia punya anak. Yalzamuhu i'fafu abihi. Yang mana anaknya itu i'faf, punya kewajiban i'faf. I'faf itu menjaga kehormatan. Jadi maksudnya kalau dia punya anak laki-laki yang punya kewajiban memberikan nafkah kepada dirinya, وَبَذَلَ لَهُ مَهْرَ حُرْوَةٍ, dan dia bisa, ini anaknya, dia punya anak laki-laki, anaknya bisa nih mendatangkan, punya duit untuk bayar mahar seorang perempuan merdeka. وَبَذَلَ لَهُ مَهْرَ حُرْوَةٍ لَا يَحِلَّ لَهُ نِكَهُ الْأَمَهُ, maka orang ini gak boleh nikah sama budak perempuan karena dia punya anak yang anaknya mampu ngasih dia mahar gitu. La yahilla lahu nikahul amati. Wa kadza, dan begitu juga masalahnya sama, tidak halal, tidak boleh menikahi budak perempuan, la wajada duna mahril mithli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La wajada duna mahril mithli faqat. Kalau si anak tersebut ternyata duitnya cukup untuk mahar tapi kurang dari mahar misal. Begitu juga haram nikah dengan budak perempuan kalau dia punya duna mahril misli faqat, kurang dari mahar misal. Gitu. Wajada hurratan tardha bihi, dan dia menemukan ada perempuan merdeka tardha, yang ridha bihi, dengan mahar yang kurang tersebut. Lam tahilla lahul amatu fil asah, tidak sah menikah, tidak sah bagi dirinya untuk menikah dengan perempuan budak begitu. Wallahu alam. Wa ammal anatu wa ammal ana, kok rambutnya gini ya. Suaranya tuh. Wa ammal anatu fil asli, sedangkan anat fil asli secara bahasa fahuwa al masyaqqat wal harak. Fahuwa al masyaqqat. Wa ammal anatu fil asli, sedangkan anat secara bahasa fahuwal masyakoh, artinya itu masyakoh, wal halak, masyakoh itu kesusahan, wal halaku, dan juga ke halak itu kehancuran. Wal muradu bihi huna, dan yang dimaksud al anad dalam hal ini adalah zina. Li'annahu sababu masyakotil jaldi, karena zina adalah sebab kesulitan yang akan diderita oleh seseorang. Aljal, kesulitannya apa? Aljal yaitu dicambuk, awir rajam atau dirajam, ditimpukin. Alladzi fihi halakuhu, yang mana itu menjadi sebab halaknya, kehancuran, kematiannya. Walaisal muradu bi khaufi zina, tadi kan syarat yang ketiga, syarat yang kedua, pertama enggak punya mahar, yang kedua khawatir jatuh pada perzinahan. Dia enggak punya duit, tapi dia punya nafsu, syahwat. Kehurrah merdeka enggak boleh. Yang paling mungkin adalah ke budak. Tapi ternyata ke budak juga enggak boleh, kan gitu. Makanya boleh enggak? Apa namanya? Kalaupun dia enggak punya duit, tapi dia punya nafsu, begitu. Yang ada paling mungkin adalah hurroh, budak. Tapi budak orang lain, ternyata dia gak punya budak sendiri. Apakah boleh? Boleh. Tapi bolehnya itu kalau syarat yang kedua, dikhawatirkan terjadinya perzinahan. Ya Hawa. Sini, gak apa-apa dibiarin. Wa ammal anatu wa laysa al muradu bi khawfi zina ay yaghliba ala dhannihi al wuqu'u fihi wa laysa al muradu, dan tidak, bukan yang dimaksud bi khawfi zina. Tadi syaratnya, syarat yang kedua khauf az zina. Nah, situ. Lihat. Walaysa al-muradu bi khawfi zina, dan bukanlah yang dimaksud dengan khawatir zina, ay yaghliba ala dhannihi al-wuqu'u fihi, yaitu diduga kuat dia akan jatuh pada perzinahan. Diduga kuat ghalabatul dhon itu 70% gitu. Kan kalau syak itu 50%. Waham 25%. Di atas syak itu namanya dhon. Dhon itu 75% kejadiannya. Gitu. Nah, ini 75% diduga kuat. Diduga kuat dia akan jatuh. Dia akan jatuh pada perzinahan. Tapi bukan yang dimaksud itu. Bukan dimaksud diduga kuat. Baril muradu, tapi yang dimaksud khawatir zina adalah ayyata qa'ahu. la ala wajhin nudur ayat tawakkahu. Terbayang akan terjadi, berarti lebih daripada 75%. Jadi ghalabatul dhon itu 75%, tapi kalau ayat tawakkah sebenarnya mirip-mirip kalimatnya. Kalimatnya mirip-mirip, tapi ayat tawakkah itu terbayang akan terjadi bagi dirinya lebih dari 75%. Makanya kalau ada mahasiswa yang dia menikah buru-buru dengan alasan khawatir zina itu enggak masuk akal. Karena dia mahasiswa. Mungkin iya, ghalabatul dhon iya. Tapi iya tawakkoh terjadi itu jauh gitu. Tapi kan kalau ada orang yang uangnya ada, aksesnya terbuka, tidak ada teman yang mengawasi, tidak ada orang tua, berarti kan ya tawakko itu. Jadi terbayang akan terjadi. La ala wajhin nujur, la ala wajhin nudur. Terjadinya itu bukan dengan cara yang jarang. Tapi mungkin sering bisa terjadi, sering sekali. La ala wajhin nudur. Artinya ya glib ala dhon ini diduga kuat akan jatuh perzinahan. Tapi sekali dua kali itu. Jadi orang kayak gini nih kayaknya bakal zinah nih gitu. Cuman kayaknya bakal zina tuh mungkin terjadi. Cuman kejadiannya tuh mungkin ya jarang-jarang begitu. Tapi kalau ya tawakko. Badil muradu ay ya tawakko. Tapi yang dimaksud khawfu zina ya tawakko. Ya tawakko tuh memang terjadinya sangat tinggi. Terbayang untuk terjadi sangat tinggi. La ala wajhin nudur. Kejadiannya tidak dengan catatan waktu yang jarang-jarang. Tapi justru sering. Malam bisa, siang bisa, sore bisa. Karena aksesnya terbuka kan gitu. Walaysa ghairul khaifi man 'alima annahu yajtanibu zina. Walaysa ghairul khaif, dan tidak termasuk orang yang tidak dikhawatirkan, man 'alima, yang tahu bahwa dirinya yajtanibu zina. Itu artinya kalau ada orang yakin, saya mah udah mantep lah gak bakal zina. Itu juga tidak berarti bahwa dia tidak dikhawatirkan zina. Lakin ghalabatu dhanni bittaqwa. Akan tetapi dugaan kuat. Bittaqwa dengan ketakwaan wal ijtinab. Yunafil khawf. Itu menafikan kekhawatiran. Lakin ghalabatu dhanni bittaqwa wal ijtinabi. Yunafi al khawf. Walakin ghalabatu dhanni. Jadi kan laisa ghairul khaif, yang dimaksud orang yang tidak mengkhawatirkan itu siapa? Yang tidak dikhawatirkan zina itu bukan berarti dia alima, dia tahu bahwa dirinya akan menjauhi perzinahan. Itu masih tetap ya tawakko. Jadi ya tawakko itu memang sangat terbayang, sangat terjadi. Kan ya, terbayang terjadi. Terbayang, sangat terbayang untuk terjadi. Ya banyak orang kayak gitu. Walaysa ghairul khaifi, bukanlah dimaksud, bukanlah orang yang tidak dikhawatirkan itu man alima, yang dirinya tahu bahwa dia bisa menjauhi perzinahan. Walakin ghalabatu dhanni, akan tetapi ghalabatu dhann, dugaan kuat, bitaqwa dengan ketakwaan, wal ijtinab dan juga perzinahan, yunafil khauf, itu menafikan adanya kekhawatiran. Oh, maksudnya bukan cuman untuk dikatakan tidak dikhawatirkan perzinahan, dia yakin aja, aneh yakin, saya tahu saya nggak bakal berzina. Tapi nggak cukup itu, yang dikatakan tidak mengkhawatirkan adalah orang yang punya ketakwaan dan juga punya cara untuk meninggalkan gitu. Itu yang yunafil khauf. Itu yang menafikan kekhawatiran dia jatuh pada perzinahan. Faman ghalabat syahwatuhu. Siapa orang yang ghalabat syahwatuhu, ghalabathu syahwatuhu. Siapa orang yang dikalahkan syahwatnya. Artinya syahwatnya sangat tinggi. Waraqqa taqwahu. Lalu ketakwaannya tipis. Dia punya nafsunya gede, ketakwaannya tipis. Fahuwa khaifun, maka dia termasuk orang yang dikhawatirkan. dikhawatirkan jatuh perzinahan. Waman da'afat syahwatuhu, tapi siapa orang yang syahwatnya lemah? Wahuwa yastakbih az-zina, dan dia adalah orang yang yastakbih. Yastakbih itu yara bi'aini ad-dani'ah. Dia yastakbih itu dia melihat perzinahan sebagai barang yang hina. Itu namanya yastakbih. Melihat sesuatu dengan pandangan yang hina, jijik, dan menjauhi. Itu namanya yastakbih. Jadi ada orang yang syahwatnya lemah, wahuwa yastakbih zina, dan dia melihat kehinaan pada perzinahan. Artinya jijik, enggak bakal ke situ. Lidinin awatin awhayain, karena sebab dia punya iman, agama, awmuru'ah, atau memang sifat akhlak terpujinya, awhayain, atau karena sebab sifat malunya, fahuwa ghairu khaifil anad, maka dia adalah orang yang tidak dikhawatirkan perzinahan, berarti dia enggak boleh nikah sama ama. Kenapa? Karena syahwatnya lemah dan dia termasuk orang yang masih punya pandangan bersih, melihat perzinahan itu sebagai kehinaan. Karena zaman sekarang banyak orang yang melihat perzinahan sebagai sesuatu yang wajar antara dua orang yang saling mencinta, kan gitu. Dan itu terjadi di mana-mana. Oh, dilegalisasi, di film juga orang kagak ada yang ngomel, kan gitu. Film Indonesia ciuman orang kagak ada yang ngomel, kan gitu. Dan ya, dulu judulnya aja muncul Agim Ngomel, orang-orang juga pada marah, kan gitu. Dulu kan ada film namanya Buruan Cium Gue, tahun ketahuan tuh ya, kita udah tua berarti, tahun 2000 berapa itu. Kan Agim marah tuh, itu film ngajak perzinahan, kan gitu. Agim negor, orang-orang pada marah gitu. Agim urusan agama aja, kagak usah ngurusin film, ya emang. Jadi apa namanya, kalau dia masih punya pandangan yang bersih, melihat bahwa perzinahan itu adalah kehinaan, gitu, itu namanya ghairu khaifinil anad. Berarti memang khawatir atau tidak dikhawatirkan juga bergantung pada ketakwaan. Ya, dua ya, syahwatnya besar dan ketakwaannya juga yang bisa menanggulangi, gitu. Tapi kalau syahwatnya lemah dan dia punya nafsu pandangannya bersih terhadap perzinahan, bahwa perzinahan itu sesuatu yang hina, itu tidak dikhawatirkan, begitu. Waalaikumsalam Pak Surdi Arafah. Wa in ghalabat syahwatuhu wa qawiyat taqwa, tapi syahwatnya, kalau dia adalah syahwatnya besar, wa qawiyat taqwa, tapi takwanya juga besar, gitu. Fafihi, maka dalam hal ini taraddudun, dalam hal ini ada taraddud, ada kebingungan. Taraddud, boleh apa enggak, khawatir apa. Ini maksudnya taraddud. Taraddud itu dia dikhawatirkan zina apa tidak dikhawatirkan. Lil imam al-haramain, dari imam al-haramain, imam al-juwaini. Buku kitabnya Bahrul Madhab ya. Wal asahu, tapi pendapat yang paling sahih, apakah orang yang besar syahwatnya tapi takwanya juga tinggi, apakah dikhawatirkan atau tidak dikhawatirkan? Al asahu, pendapat yang sahih, annahu la yajuzu lahu nikahul amah. Orang seperti ini tetap tidak boleh menikahi amah karena dia masuk dalam kategori tidak dikhawatirkan berzina sebab takwanya tinggi. Wa in ghalabat syahwatuhu wa qawiyya annahu la yajuzu lahu nikahul amah wa bihi qata' al-Ghazali, dan inilah yang dikotak, yang diputuskan oleh Imam Al-Ghazali, li annahu la yukhaful wuqu'u fi zina, karena orang kayak gini tidak dikhawatirkan jatuh pada perzinahan sebab punya ketakwaan yang tinggi. Salah satu ketakwaan yang tinggi wujudnya itu bahwa dia melihat perzinahan itu sebagai sebuah kehinaan, sebuah dosa besar, begitu. Wa khaif, makanya mudah-mudahan kita punya kekuatan, Allah kasih kita jalan, Allah kasih kita kekuatan untuk ngajarin anak-anak kita bahwa bergaul dengan perempuan itu bukan pergaulan yang mutlak dibolehkan, gitu. Mudah-mudahan gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita punya anak, kita punya keturunan, bahwa bergaul dengan lawan jenis itu bukan pergaulan yang tidak ada batasnya. Mudah-mudahan kita punya kekuatan diberikan oleh Allah untuk ngajarin kepada anak-anak kita punya sifat malu untuk bergaul dengan lawan jenis, apalagi yang bukan mahram. Mudah-mudahan kita doa gitu. Kalau ngomong lagi ngomong kayak gini nih, ingat anakmu. Ini kita lagi baca kitab, di kitab lagi ngomongin dosa A, dosa B, dosa B. Itu yang kebayang tuh anak gitu. Mudah-mudahan ya Allah, kita punya anak enggak kayak gitu. Kita punya anak Masya Allah begitu. Jadi yang kebayang tuh anakmu. Sama kok lagi ceramah di mana begitu. Lagi ceramah di mana ada orang nanya soal A, B, C. Dalam hati itu yang kepikiran anak. Mudah-mudahan anak gak kayak gitu kan. Gitu. Soalnya jadi tanggungan itu di akhirat. Wa khaiful ananti, dan orang yang dikhawatirkan perzinahan, lau qadira ala syira'i amatin. Dia gak punya mahar nih. Dia gak punya mahar buat perempuan merdeka. Dan dia dikhawatirkan berzina, tapi punya duit. Lau qadira ala syira'il amati, dia punya duit untuk bisa beli amah, beli budak merdeka, beli budak perempuan begitu. Mahar di sini berapa sih? Mahar di sini perempuan 50 juta. Nah, 50 juta mah gua enggak nyampe ini. 20 juta bisa enggak? Bisa 20 juta. Kalau 20 juta enggak usah kawin, beli aja mah perempuan tuh. Noh, budak di situ ada yang harganya 20 juta misalnya. Misalnya. Dia khawatir jatuh perzinahan, tapi dia punya duit bisa beli perempuan budak begitu. Lam yahil lahu nikahul amah, orang kayak gini kudu beli. Lam yahil, dia tidak halal untuk menikahi seorang perempuan budak fil asah, menurut pendapat yang paling sahih. Walau kana fi milkihi amatun, kalau seandainya di dalam kepemilikannya, artinya dia punya budak perempuan gitu, lam yahill lahu nikahul amah, maka dia tidak boleh menikahi budak perempuan yang lain. Ya, dia punya ketentuan, dia punya kebolehan untuk menikmati budak perempuan yang dia punya, maka jangan cari kehalalan untuk menikah dengan budak orang lain, karena dia bisa punya menikmati itu. Wallahu alam. Syarat rabi, syarat yang keempat. Syarat yang pertama, tidak ada mahar yang cukup untuk perempuan merdeka. Yang kedua, khawatir jatuh pada perzinahan. Yang ketiga, perempuannya memang enggak ada. Kalaupun ada, perempuan merdekanya punya penyakit. Atau dia yang punya penyakit, yang perempuan merdeka tidak ridho. Jadi ada muqudrah. Nomor tiga ini tidak mampu untuk menikahi perempuan merdeka. Syarat yang keempat, fi jawazi nikahil amati alla takuna tahtahu hurratun yumkinuhu al-istimta'u biha. Dia tidak punya di bawah kuasanya satu orang perempuan merdeka, yumkinuhu al-istimta'u biha, yang mana mungkin bagi dirinya istimta gitu, menuruti apa namanya kebutuhan biologis terhadap perempuan tersebut. Artinya maksudnya istri maksudnya. Dia tidak punya istri yang di bawah kuasanya, yang dia bisa. Karena bisa jadi istri juga dia di luar kuasanya, karena istrinya jauh di tempat mana begitu. Kan begitu. Dia di Jakarta, istrinya di Arab Saudi misalnya, kan gitu. Berarti kan dia tidak punya perempuan di bawah kuasanya yang bisa dia istimta biha. Jadi syarat yang keempat memang betul tidak ada perempuan merdeka di bawah kuasanya yang dia bisa istimta dengan perempuan tersebut. Fa in kana muzawwajan bi hurratin kadzalik, maka kalau dia adalah orang yang beristri punya pasangan bi hurratin dengan perempuan merdeka kadzalik, begitu juga hukumnya sama. Fa laisa lahu nikahul amah, dia tidak bisa, dia tidak boleh menikahi budak perempuan. Begitu. Maksudnya fa in kana muzawajan bi hurratin kadzalik. Kadzalik itu maksudnya istimta. Kalau dia adalah orang yang punya pasangan bi hurratin, pasangannya adalah perempuan merdeka, kadzalik begitu. Yang dia bisa menikmati perempuan tersebut karena diri adanya perempuannya ada dan perempuannya sudah dewasa mau begitu. Falaisa lahu nikahul amah, maka dia tidak boleh menikah dengan budak perempuan. Sawa'un kanat zaujatuhu muslimatan. Baik istrinya itu adalah orang muslim, au kitabiyatan atau kitabiyah, Yahudi Nasrani. Hurratan au amatan, baik merdeka atau juga budak. Begitu. Ini sebenarnya syarat yang kedua nih. Ini uraian daripada syarat kedua. Dikhawatirkan terjadinya perzinahan. Karena orang yang punya pasangan udah enggak dikhawatirkan perzinahan, karena dia bisa melampiaskan itu kan begitu. Li'annahu ghairu kha'a, kan li'annahu ghairu khaifin lil 'anah, karena orang yang punya pasangan tidak disebut orang yang dikhawatirkan perzinahan. Amma law kanat la yumkinuhu al-istimta'u biha. Sedangkan adapun jika memang dia punya, tapi perempuan yang dia punya tidak bisa diistimta' begitu, enggak bisa dia ambil manfaat untuk kebutuhan biologisnya, lisigariha, karena masih kecil. Jadi dia nikah sama perempuan yang masih kecil. Boleh. Ya boleh dalam syariat nikah husyur, nikah husyurin kan gak ada masalah. Au haramiha, dia punya istri yang udah ketuaan. Gitu. Au ghaibatiha, atau istrinya gak ada. Kan gitu tadi, dianya di Jakarta, istrinya di Filipina misalnya. Gitu. Dianya di Jakarta, istrinya di Vietnam, lagi jadi atlet SEA Games misalnya. Au jununiha, atau gila itu perempuan. Au juzamiha, atau juzam. Juzam kemarin kita udah singgung, juzam itu punya, juzam itu penyakit apa? Penyakit putih. Apa penyakit putih? Pokoknya penyakit yang nepa itu. Au baros, atau juga baros itu sama kista begitu. Au rotakin, atau karena sebab penyakitnya rotak. Rotak itu daging tumbuh. Au koran, daging tumbuh di kemaluan sehingga enggak bisa dinikmati. Au koronin, atau juga tulang tumbuh. Ada tulang yang tumbuh di lubang kemaluan sehingga dia tidak bisa digauli. Au ifdha'in biha, atau ifdha'. Ifdha' itu juga sama. Ifdo itu bukan sama. Ifdo itu maksudnya kan lubang kemaluan perempuan itu sama lubang anusnya dekat. Lubang itu dekat. Nah, ifdo itu adalah keadaan perempuan di mana lubang keduanya tidak dibedakan. Artinya satu lubang. Ya, sebab dia punya penyakit. Jadi lubangnya itu bareng gitu. Tidak ada pemisahnya. Sehingga khawatir nanti yang ada malah laki menggauli dia dari dubur. Dan itu diharamkan. Itu namanya ifdo. Begitu. Jadi, apa? Ishtirok as-sigah. Adanya lubang yang nyatu begitu. Itu, jadi kan gak bisa digauli kayak gitu. Punya perempuan merdeka. Cuman kekecilan. Istrinya ada. Cuman ketuaan. Istrinya punya, cuman kagak ada di sini. Istrinya ada, cuman gila. Sekalinya ada, punya penyakit. Kan gitu. Fafih khilaf dalam masalah ini, dia diperdebatkan. Apakah boleh dia menikahi budak perempuan? Wasahih, pendapat yang sahih adalah halal. Nggak apa-apa, karena dia punya. Karena dia dikhawatirkan perzinahan akhirnya, sebab perempuan yang ada nggak bisa digauli. Li'adami fa'idati hazihi zaujat. Karena zauzah, istri-istri yang ini tidak ada faedahnya. Tidak bisa melaksanakan tugasnya. Idla tamna khawfal fitnati. Karena tidak melaksanakan tugas. Berarti la tamna, dia tidak tercegah untuk dikhawatirkan jadi perzinahan. Dia enggak tercegah. Kalau istrinya ada kan dia tercegah dari perzinahan. Tapi karena istrinya enggak mampu untuk digauli, ya akhirnya begitulah. Asyartu al-khamis, syarat yang kelima, antakun al-amatun mankuha muslimah. Syarat yang kelima, laki-laki boleh menikahi budak perempuan kalau perempuannya itu adalah budak yang ini enggak punya dia mahar, dapat nih syaratnya. Kemudian khawatir perzinahan, dapat syaratnya. Kemudian yang ketiga, dia tidak ada perempuan merdeka yang mungkin dia mampu nikah, dapat syaratnya. Yang keempat, dia enggak punya perempuan di bawah kuasanya. Nah, yang kelima, syaratnya kalau begitu dia boleh nikah dengan amah, cuman amahnya harus yang muslimah. Antakunal amatul mankuhah muslimatan liqaulihi ta'ala, karena ada perkataan Allah, famimma malakat aymanukum, min fatayatikumul mu'minat, maka nikahilah daripada perempuan yang kalian miliki aimannya, budak maksudnya, min fatayatikumul mu'minat, dari perempuan-perempuanmu, dari budak perempuanmu yang mukmin. Wa'alam, ketahuilah, anna sababa man'in nikahil amah, yang menjadi sebab kenapa nikah amah dilarang, irqaqul walaji, yaitu irqaq, li'annal walad irqaq. Irqaq itu maksudnya perbudakan terhadap anak yang dilahirkan. Li'annal walad yattabil karena anak itu mengikuti ibunya, firriki wal hurriyah, dalam perbudakan dan juga hurriyah. Jadi kenapa dilarang nikahin amah? Karena kalaupun dia lahir, nanti lahirnya jadi budak lagi, gitu. Beda kalau yang digauli adalah, kalau yang menggauli adalah yang punya milkul yamin, kan gitu. Yang milkul yamin menggauli, begitu, maka anaknya jadi merdeka. Tapi kalau nikahin, dan dia bukan adalah tuannya, bukan tuannya, jadinya ya irqaq. Jadi budak lagi itu anak. Wa syari'u mutasyawifun ila daf'irq. Dan pas syariat ini mutasyawif. Mutasyawif itu sangat berkeinginan ila daf'irq untuk mencegah adanya perbudakan. Falau kanatil amatul muslimatu likafirin. Gitu. Kalau seandainya ka'al muslimah, budak perempuan itu punya orang kafir, fahal yajuzu amla, apakah boleh atau tidak wajahan, la yajuz, oh maksudnya boleh gak dinikahin, budak perempuannya punya orang kafir, boleh gak dinikahin, wajahani, ada dua pendapat, ahaduhuma, yang pertama, la yajuz, tidak boleh, wa yishtarutu qawnul amati li muslim, jadi syaratnya ada 6 tuh, nambah lagi, dia adalah budak muslimah, sekaligus dia dimiliki oleh budak, dimiliki oleh tuan yang muslim. La yajuz, tidak boleh, wa yushtaratu kaunul amati li muslimin, disyaratkan bahwa perempuan budak tersebut adalah milik orang muslim, li'alla yamlikul kafir, li'alla yamlikul kafirul waladal muslim, agar tidak terjadi dari awal salah nih kita bacanya nih. Anna sababa man inikahil amah. Iya. Irqaqul waladi li'anna alwalad yattabi'al firriqi wal huriyah. Oh benar. Wa syari'u mutasyawwif. Iya benar, enggak ada masalah. Yang tadi masalahnya li'alla yamlikul kafirul walad al-muslim. Wal asahu al jawas li husul al islam fil amatil mankuha, wallahu ta'ala alam. Syaratnya bahwa perempuan budak itu harus dimiliki oleh orang muslim agar nantinya ketika dia lahir la yamlik, tidak dimiliki oleh orang kafir, al waladu al walad al muslim, agar orang kafir tidak memiliki anak muslim. Anaknya muslim kan dari anaknya budak. Ya kan, anaknya ngikutin ibunya, sama-sama budak. Cuman muslim. Ya, jadi kalau kita nikahin budak yang dimiliki oleh orang non-muslim, khawatir nanti lahirnya anak. Walaupun dia budak, tapi kan anaknya muslim. Khawatir kalau nanti anaknya lahir, ada anak muslim yang dimiliki oleh orang kafir. Begitu. Makanya syarat nikah amahnya haruslah dengan amah dengan budak perempuan yang dimiliki oleh orang muslim. Wal asahu, dan pendapat yang paling sahih, jawas, boleh. Walaupun dia punya budak orang, dia budaknya orang kafir, enggak apa-apa. Li husulil Islam. Karena yang penting udah dapat Islam aja. Walaupun dia budak, yang penting Islam fil amatil mankuhah, di dalam status budak perempuannya. Jadi enggak apa-apa dia budak. Yang penting status Islam itu, nah status Islam itu nanti akan merubah dirinya menjadi merdeka satu waktu. Wallahu alam. Tapi pendapat enggak boleh nikahin amah yang dimiliki oleh orang kafir itu juga masuk akal. Karena nanti kan budak itu tetap punya orang kafir, maka anaknya itu pun jadi anak, jadi punya orang kafir juga. Akhirnya ada keluarga muslim dikuasai oleh non-muslim. Nah, itu kan berbahaya. Kan begitu. Far'un. Wallahu ta'ala alam insyaAllah ini far'un besok nih. Far'un besok lil hurri al muslimi ayyata'a amatal amatahu kitabiyah. Wallahu ta'ala a'lam. baca dah tinggi, baca sekali nih. Nanti besok marista ma'at fihi syurun. Far'un lil hurri bagi orang laki-laki merdeka, muslim, ayyata'a amatahu al-kitabiyah. Dia boleh menggauli budaknya yang kitabiyah. Kitabiyah itu Nasrani dan Yahudi. Dunal majusiyah, tapi kalau budaknya majusi, walwasaniyah juga penyembah berhala, enggak boleh. Jadi syaratnya harus kitabiyah. Ya tentu kalau budaknya perempuan muslim boleh digauli. Jadi orang boleh menggauli sebabnya pernikahan yang kedua milkul yamin. Milkul yamin punya budak. Jadi kalau dia punya budak, dia punya hak untuk menggauli budaknya tersebut. Syaratnya budaknya harus budak yang muslimah atau kitabiyah. Kitabiyah itu Yahudi dan Nasrani. Begitu. Dunal majusi. Bukan perempuan budak majusi. Wal wasaniyah, dan juga bukan budak wasaniyah, penyebab berhala. I'tibaran binikah, ngikutin hukumnya, ngikutin hukum nikah. Sebagaimana nikah boleh terhadap kitabiah, maka budak kitabiah boleh digauli, tapi nikah enggak boleh sama majusi dan juga wasani, enggak boleh. Wallahu a'lam. Man istama'at fihi syurut, ini besok, insyaallah besok kita mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa ngaji lagi besok. Dan nanti malam insya Allah kita akan sebagaimana biasa baca kitab Bidayatul Hidayah. Sedangkan semalam Jawahir Kalamiyah ada pertanyaan tentang status keummian Nabi Muhammad SAW. Apakah umminya Nabi Muhammad itu sebagai kekurangan atau justru kemuliaan bagi Nabi Muhammad? Sudah saya tulis jawabannya di artikel yang ada di link deskripsi. Jadi buka link, Jawahir Kalam yang semalam episode 16 itu di deskripsinya ada link tulisan saya mengenai apakah ummi buta hurufnya Nabi Muhammad itu kemuliaan atau justru kekurangan gitu. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya mohon koreksi dari para asatid semua, dari para guru-guru, dari para kiai, para ajengan, para buya, tokoh masyarakat yang mengikuti kajian ini baik live atau rekaman, termasuk teman-teman sarjana muslim jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Bisa melalui kolom komentar jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram dan juga Instagram. Alhamdulillah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.